Kembali dengan irama anti huru-hara dalam citra musik dan dutulen ya. Semara biru. Yuk. Persembahkan untuk bersama New Metro. Pasti aja. Thank you. sudah berlalu buat semuanya, semoga berkesan di hati.